lusa atau di lain hari. Bila kita pergi, hatiku tinggal di sini. Bila kita datang, harapan bukan impian. Oh. Lusa.